Nah, sebagai makhluk sosial, wanita banyak mendapatkan pahala itu dari nilai-nilai sosial. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi banyak pula wanita yang mendapatkan dosa. Kebanyakan dosa wanita itu juga dosa sosial. Lek perkorong gelek ganjaran, pahala terbanyak wanita itu dari segi sosial, terutama namanya amal tabarruk dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ganjaran to sampean ngaji teko omah tutuk kene, setiap jangkah ganjaran dihapus dosane, setiap langkah ganjaran dihapus dosane. Wis piro ae pomane ndok omah melayani suami dengan pelayanan terbaik itu berpahala jihad. Ketemu suami mau senyum, hi, ganjarannya haji. Coba ndak usah doa-doa tutuk Mekah Medina, cukup bondo mercy pamer gusi ya, hi pak, hi ngono tok. Mau jabat tangan sama suami aja dosa-dosanya rontok kabeh tuh, kalau selah-selahnya driji melayani suami dalam ngono iku, itu sama dengan jihad fisabilillah. Nanti ketika mandi jinabat, itu dosanya berguguran seiring dengan bergugurannya banyu air yang digunakan mandi tadi. Terus ketika hamil dari hubungan tadi, selama kehamilan itu tiap hari oleh ganjaran sewu. Lah nek sangang wulan, sangang ewu ya apa wong sedina sewu, sakulan lo 30.000, lah 30 ping 9 ya 270.000. Iku selama hamil lek awan ganjarane padha karo poso, masih omongan mangan. Lek bengi padha karo tahajud, masih turu ngoro. Makane meteng maneh ya. Selama meteng iku awane diganjar padha karo poso, masih omongan terus. Bengine padha karo tahajud, masih turu tok. Coba nanti melahirkan bersih dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkannya. Entek dosane sing procat-procot ngono iku. Halo. Mangke terus duwe anak bayek mengemiki anak. Mementili yo. Aku menghindari kata-kata susu. Malah dijelasno. Tak hindari kata-kata iku. Makane tak gawe mengemiki atau mementili. Itu bikul lima syatin mi'atu hasanatin, sak sedotan serut 100 ganjarane, serut 200, serut 300, serut 400, serut 600. Makane lek ngemiki sangu kalkulator di total. Lah sak sedotan iki lho 100, 10 sedotan 1000. Lah nek anak sampe kuliah gak disape, ayo. Piro iku ganjaran? Lho opo saiki? Pahala perempuan itu banyak banget caranya dari segi sosial, tapi ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan keliling neraka, ternyata penghuni neraka laki-laki sama perempuan lebih banyak. Alhamdulillah ngaku. Padahal ngelek ganjarannya gampang, tapi opo kok penduduk neraka akeh wedoke timbang lanange. Soale perempuan iku satu badhiyatul lisan, kakean sak ketoke mripate diomong, sak krungune kupinge diomong. Iku wong wedok. Pokok mripate ketok apa diomong, kupinge ketok krungu apa ya di ana tangga sugih slametan. Nyembelih sapi ku 10. Di sate, sate ini sak kepel-kepel sapi 10. Ya diomong, guys, sate on jopo gosong jerum tah. Wong soge goblok. Engko digaekno sate cilik-cilik yang soge meleki yang ngono iku. Guys, sate sak laler-laler. Diundang syukuran. Berkate cilik atik gepeng ya diomong. Gayae undangane wong 1000 nyembelih pitik siji. Becek lho becek. Tutuk omahe sing duwe gawe. Apa sing ketok ndukur meja ya diunekno kabeh. Ana roti ya diunekno. Roti jamur dikekno wong. Sebelah ana gedhang, nyuguhi tamu gedhang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Mbaca dikatut-katutno. Sebelah ana onde-onde ditemok, cek atose onde-onde. Iki diantemno kerek bongko kereke. Disuguhi teh, diombe seruput teh ndak ngalor, ndak ngedol. Dikai mangan soto disendok srop, soto rasane kaya uyo jaran. Coba. Engko weruh kemantene yo diomong. Kemanten lanang wanteng, kemanten wedok wayu. Wantes ya kemantene serasi kaya kerajaan. Kok kemantene lanang wanteng, lah sing wedok elek jemburis. Ya diomong. Ancene manten lanang yo picek. Gak ketok paling matane. Arek lanang gantenge ngono kok iso gelem ngrabi bekakas kaya ngono iku. Iku rongsoan nemu nang ndi ngono kok diimpuni. Engko kemantene wedok wayu tapi kemanten lanang elek. Ya diomong, manten wedok iku lu ngipi apa? Wong arek wedok ayune ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Lagi kemanten lanang elek, kemanten wedok elek, padha eleke. Ya diomong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sing lanang elek, sing wedok elek sisan kusuk meneh kula peranakane rupane ya apa? Apa sing gak diomong? Wong kiai diomong, kiai ceramah lho diomong. Ana kiai diundang ceramah teko ndisiki. Ya diomong, ya ngono iku kiai lek gak pati payu. Borong apa-apa wis teko ndisiki njaluk mangan. Engko tokoe telat ya diomong, kiai jual mahal. Penel lari sih senengane telat. Engko ceramah suwe ya diomong, ceramah ngatokno wong, bokong panas sikil gringgingen. Sing sendeklu sembujung, sing silo medongkrong, kono kari ngoceh. Engko ceramah cuma dilu ya diomong, ceramah kaya ayam nelek cret tinggal mule. Niku netek sanguthok iku. Repot. Niku gara-gara ngono iku salah satu sebabe. Iki engko gak cukup waktune. Pokoke biasae wong wedok iki lek katik mripate ketok apa langsung mlebu nduk pikiran, mlebu ndek ati, wut langsung tutuk cangkem. Makanya hari ini ibu-ibu, mbak-mbak boleh memandang wajah aku. Kan emang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin. Boleh juga kok dipandangin. Boleh mandang aku daripada mandang Kapolsek. Nah, timbangane nyawang Pak Camat. Kan mending mandang aku. Ibu, Mbak boleh memandang aku, cuma jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih. Khawatirnya ada yang punya perasaan gini, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Nyadar dong ibu, nyadar. Kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Wong ngene ana sing batin kok. Aku iku lek di batin krasa. Ana sing batin ngene, ndah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Gak oleh ngono iku gak oleh. Tiwasan sampean batin aku jelas mo. Maksudnya mo nolak. Yang kedua wis. Lho iki tak sampeno sampean cek ngati-ati. Makanya kegiatan muslimatan ngene iki terus sama nelok iseng istiqomah. Setiap pertemuan rutin muslimat ngene iki sing teko ya sakmene akeh jamaah. Masih sing ceramah sapa ae jamaah ya akeh ngene. Pret. Wong kate berangkat mesti takon sing ceramah sapa. Ada sing ceramah seneng ya berangkat, ada ceramahnya gak seneng ya gak berangkat. Aku sapal kelakuanmu. Iki sakmene akeh tutuk kono, tutuk kono, tutuk kono soale Anwar Zahid. Mangkane Bio 7 ngintil ae. Bio Aktiva ngintil weruh lek jamaah akeh. Wes iki tak sponsorno wesan. Jamu tetesnya orang Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua,

metu melek. Ayo dibaleni, pokoke iki kudu apal. Melu mu mleb met mel mer 6M. Ketutu omah ditakoni karo bapake. Sapa sing ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Melumah murep mlebu metu melek merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter melumah. Melumah iku artine terbuka. Lah iya bahasane lak melumah terbuka sama suami kadek selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomongo ijek, lek entek ya ngomongo entek, aja atik nyingit-nyingit eno. Biasae sik nyekel dhuwit ditakoni. Duit isek abuk, duit endi meneh wis ana. Saman kaya gak ngerti ae, saiki sembarang-barang iku larang, gak ono sing murah. Saman belanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet to blonjo ya gak gampang. Ambekan maneh wong wedok lek nyekel duit iku gak kae blonjo tok. Ya gawe jajane anak, gawe sangune anak iku urusan wong wedok duit ya nggih saman gawe blonjo tok ngono ah. Lha wong enane ndok ngene toko ngarep aku wis duwe utang sampe saiki gorong tak sahur. Aku sampe kate blonjo mrono maneh ku ya isin. Sampean ya ngono. Gak imbang karo omongane. Kowe ngenane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung dituku nemane. Aku ngono lek Pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin Pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gak kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampeyan yo kudu pengertian, gawe wong wedok ono urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir ngene iki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau anggo urusi anak masih anak nangis kaya apa sama gak tau ngopeni kabeh ngene iki ya aku lho kadang diomong ala wong wedok dikongkon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino mbojok wong kerja niku oleh dhuwit 2 juta ngono iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta. Ngerti? Lah apa wong lanang kok mbojok? Soale sing wedok yo kulino. Bojok. Ambian maneng dhuwit iku lek es kadung mlebu ndok gone wong wedok metune. Lho ngaku. Eh wong lanang lek gak pinter-pintere yo sida. Mbok Mbok. Saman misale blonjo enteke 20.000. Terus karo bojo saman dikake dhuwit 100.000. Ngono ku sosoke sing 40.000 balik napa mboten? Maling kabeh. Ya ngono iku. Mangane kadang wong lanang sik sempet nyingit-nyingitno dhuwit ngene kopiah. Aman sing wedok ndo sebelah kiwa kopiahe miring nengen. Apa yang jam itu no sebelah tangan kopi ayam mereng ngiwo. Ya, soalnya ngono iku kelakuanmu, gak gelem terbuka, kadang duit di selempet selempet nunggu jurune BH. Kuatir ketemuan saya ngelanang. Ada gak weruh sama kau kata blonjong ngomong ini ngono iku. Pertama melumah, yang kedua murep. Murep itu artinya menutup kejelekan suami, menutup aib suami. Sampean lho nyeritakno rahasiane suami nduk ngene kanca sampean nduk ngene dulur sampean dosa sampean. Katik mosok diomongi. Biasae yo tepak blonjo bareng isu-isu ngono lho nduk ngene bakal blonjo. Ngene es ketemu, Dik, sampean ngono ku sak minggu dikai duit piro karo bojo sampean? Eh, kok sak minggu? Ya sak wulan sepisan iki gorong karuan. Cece karo bojo sampean iku lak enak bojo sampean. Bojoku ku antene didik wong kok. Bojoku iku watu. Dosa gedhe sampean. Pokoke ringkese, aib suami harus ditutup, eleke bojo kudu ditutup. Masalah kabeh wong iku duwe elek. Nggih. Masih wis dadi kiai barang ngono ku yo. Anggete sampean lek wis kiai terus gak ono eleke. Lek wis kiai mesti apik tok. Kadek pret. Ki wis cukup sik ditambahi pret. Tak baleni. Anggete sampean lek kiai ku mesti apik gak ono eleke ngono. Makasih. Masih kula ngeten niki eleke yo. Sapa ngomong akeh mo? Ayo banterono, banterono. Tak jahit lambemu sisan. Ya ana ngono ae lho. Diakeh-akehno. Mene Pak Camat karo Pak Kapolsek iku mbuh. Ya ana ngono ae lho, diakeh-akehno ditambahi ya senengane. Makane masih kula niki ya ana eleke. Kula niku iso ceramah. Lho ngarepe sampean njaba ngene iki. Saman gak ro elekku. Aku dikokon ceramah lho karepe bojoku gak wani. Soale bojoku weruh elekku. Malah bojoku wis weruh sak apa-apaku weruh kabeh. Mangkane kula lek kokon ceramah lho njaba ngene iki masih sing tak adepi ibu-ibu puluhan ribu biasa kula. Tapi ngadepi bojoku ijen gak iso aku kon ceramah. Dhe'e tepak ngambek tepak gondok tak lungguhno. Saya lungguh. Areng lungguh tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam gorong mari wis diprek tinggal nyengkre. Makane lek bojoku iki sama sekali gak kagum karo ceramahku. Sing kagum karo ceramahku ya sampean-sampean niku. Lek bojoku blas, biasane ya mene iki akeh radio-radio sing muter ceramahku lho. Ya tangga-tangga iku tangga-tangga ndok omah. Nang adang iku nyetele banter ngono volumene dibanterno, teko omah lak krungu. Ngono kok aku tepak lungguh nek bojoku liwat yo karepku. Ceramah apa? Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Masih ngomong bojoku asem ngono ae. Masih ngomong lambemu po. Aku jawab yo simpel, sing penting laris. Bojoku gak kelem ngrungokno ceramahku. Sing dirungokno malah ceramahe kiai liya. Dadi leke ana pengajian ngene iki ya. Ya teko yo an. Wis kapan ketemu kula ngoten cerita. Bah, wingi ana kiai ceramahmu ngomong ngene. Kula nyaut. Aku lho ya wis ngomong ngono ket biyen. Apa kata dia? Lek sampean sing ngomong ya seje. Dadi lek sampean sing ngomong seje, padahal keterangane yo malah enakan aku. Ya sing ngono iku. Mangkane kudu murep. Nggih. Hoi. Murep itu artinya menutup aib, menutup celah, menutup catat suami. Terus mlebu metu. Wong wedok iku kudu pinter nglebokno. Lah wis mlebu bleng aja sampai utah. Mbuh. Pikirane nglebok napa? Lek diomongi karo bojo, dinasihati karo bojo, lebokno bleng. Dielingno, cek sadar lebokno bleng. Dikeki blonjo ya lebokno. Ngono lho. Pikirane. Lah ukurane sak pira? Ya sampean niku pemasukane wong lanang iku ndak padha. Ana wong lanang pemasukane gedhe, ana wong lanang pemasukane cilik. Lah wong padha-padha manuk iki lho. Suwiwine ya padha lorone. Wek. Tapi ndoke beda. Ya lek manuk gagak ndoke gedhe. Nek manuk cipret ndoke cilik. Ngono lho. Empret iki lho empret. Niku ndoke cilik. Makanya wong wedok iku kudu ngerti, ndoke sing lanang gede ta cilik. Masih yo ireng lek ndoke cilik, empret yo. Anggetmu pengen ireng mesti gagak ngono ah. Lek ancene empret, aja dipeksa kongkon ngendok sak ndok gagak, yo dobol. Wong bojomu penghasilane sak wulan 1,5 juta. Jalukno kono gelang mulai teko gelugel sampai kelek. Nang kiwa tengen. Wong wedok gelang akeh apa tujuane lek gak pamer.

Wes kok tutuk oman tak konono, Pak, sampean kepengin nopo sih, Pak? Suami juga begitu, saya ngono, Bu. Jadi lihat kelebihannya, melek dari kelebihannya, merem dari kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Misale duwe bojo rupane wayu tapi judes, gandengane anjene. Wong ayu iku judes, rada akeh omong gandengane. Wis rupane elek, judes sisan. Ha, kubur elek kesuwen. Eh. Kadang rungokno ta? Aku lek nuturi wong lanang yo ngono, sampean Pak, duwe bojo rupane wayu tapi gak iso masak. Adang yo sangit, nyambel yo kasinen, nggih sayur yo cemplang. Eh, ngono ku. Lihat wajahnya, jangan lihat masakannya. Ngono lho. Jangan lihat masakannya, tapi lihatlah rainya. Kadang rupane elek, tapi nek nyambel jos. Jangan pandang wajahnya, tapi pandanglah sambelnya. Wong lanang iso ngomong, "Oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu." Jare sing itu, "Emang raiku cowek." Terus yang nomor 4. Biwasfiha umman. Lagi penting. Wanita sebagai ibu yang mempunyai peran luar biasa, terutama Bu, kepada anak-anak, doa ibu kepada anak-anaknya iku luwe ampuh timbang dongane wali sewu. Gak terima wali songo nang anak iku gak ono sing bandingi dongane ibuke. Sampean keliling nduk gone wali sewu njaluk donga. Iku sik kalampuh karo dongane ibu sampean. Mangkane anak wis gak antek digowo nduk gone dukun. Entek-enteki gula. Atuhan gulamu kekno aku. Wong senengane dibujuki dukun. Saman dongani dhewe. Bu. Duwe anak kok nakal. Wis ta lah, entenono turune anakmu nang Fatihah ono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kok iya kana budu iya kana stain ku wonten ping 11. Iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain iya kana budu iya kana stain. Masrah nang Allah, ya Allah Gusti. Jenengan sing gadahi anak niki Gusti, jenengan ingkang saged ngerubah hatine anak niki. Anak niki mboten nurut kalih kula Gusti, jenengan rubah dados anak ingkang saleh, taat kalih tiyang sepuh, manfaat kangge masyarakat lan agama. Ngono, tresno ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sebulno mbon-mbonane alon-alon sing ikhlas. Shhh. Wah, anak sampeyan kuwi digarap Gusti Allah mesti dadine apik. Garapane Gusti Allah. Aja kuwatir, Gusti Allah kulino garap ngono-ngono iku. Anak nakal aja ditutuki, anak nakal yo gak mergo kurang tutukan kok. Kowe ta ladongakno, nggih Bu nggih? Nggih. Eh, bojomu yo ngono. Nek bojo ndablek gak kena dielingno, wis gak tek diomeli, gak tek diamuk, gak tek dicereweti malah geger. Enten ana turune wong lanang ngono iku. Apane turun nang Fatihah ana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bang 11. Ya Allah Gusti. Jenengan garap bekakas niki Gusti. Kula ampun mboten sanggup Gusti. Duka niki ingon-ingon kok model ngeten to Gusti. Kula ampun mboten sanggup pasrah dateng jenengan Gusti, jenengan dandosi. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebulno mbon-mbonane alon-alon. Shhh. Beres. Beres, sampean karek siap pakek wis. Bojomu digarap Gusti Allah. Ngono. Pak, hati-hati engko bengi atik bathukmu krasa isis. Berarti didamoni sampean. Wong lanang cerdas ya pasang jebakan. pura-pura turu di ngorok-ngorok sing wedok wis ngancam anjane. Akhire moro sing lanang ngerti ya ndang mreneo. Ndang mreneo kate ndamoni ae. Bareng totok sandinge auzubillahi minasyaitan. Sing lanang kudu ngguyu ya ngempet. Enteni ngempet. Bareng tekan waladun. Kate disebul sing lanang melek weh. Ayo sebulen. Napa do ngajine ya. Makanya sama lek ate praktek aja langsung kok konangan sampean yo enten ono seminggu-seminggu maneh ngono lho. Ngenteni bojomu lali. Anak kok sampe wani nang wong tua wadon, anak kok sampe wani nang ibu, mesti kualat. Aja kok trimo anak biasa. Ana cerita wali jenenge Juret. Mungkin jenengan nggih ampun nate pireng ceritane. Cuma waktune kok ndak cukup iki. Juret ini ahli ibadah, ahli sholat. Lho ngarepe omahe iku ana musala, Juret ini ahli sholat. Cuma sayang, demi sholat sunahnya, sering Juret ini melalaikan ibunya. Padahal aturane, ini saya enggak bahas sholat fardu lho ya. Sholat sunnah, anak tepak sholat duha misalnya sholat sunnah. Lagi sholat, Allahu Akbar subhanahu rabbil azim wa bihamdi. Lho kok ibuke manggil, "Nak, aku perlu nang kono." Batalno sholat sunahe. Perlu memenuhi panggilan ibu sholat sunnah lo ya mbah ngene kok ngajak terus lah Juret ini ndak karena dia memang ya saking konsentrasi dengan sholat Allahu Akbar ibu ini njaluk ngombe ibu ini kue sepuh kue ndak isok melaku dewe Juret tepak sholat sunnah diceluk ambil ibu ret ret emak njaluk ngombe ret Allahu Akbar subhanallah ret emak juga nang ngombe ya ret sami Allahu liman hamidah ret batine Juret emak iki ngerti wong salat ya celak celok ae sampai Juret selesai salat makne Juret niki lara atine ret Juret kok kebangeten kon kok umpama emak iki iso njukuk ngombe dhewe gak kira ngongkon-kon ret emak iki gak iso njukuk dhewe olehmu mentingno pangeranmu lo nganti emak gak kon reken sing meteng iku emak ret sing gembol kon iku emak dudu Gusti Allah lho gara-gara ngono iku lho atine makne lara terus makne iku nibakno ipat-ipat. Ya Allah Gusti, kula ngertos lek anak kula Juret niki ahli ibadah ten panjenengan. Tapi karena Juret niki nglarakno ati kula wong sing gembol sangang wulan lebih nggih kula, sing ngeden ngetono nggih kula, sing ngeramut mulai cili sampai gedhe nggih kula. Ati kula lara, kula njaluk ngombe ae gak dicukukno. Akhire ana apa? Kula nyuwun Gusti sak derenge kula sedo anak kula Juret iki sampean paringi ujian sing gedhe sing kira-kira anak kula niki gak sanggup nrimo. Subhanallah, ucapan seorang ibu dadi mandi temenan. Ngono iku Juret akhire difitnah karo wong wedok nakal. Ana wong wedok nakal waya udan-udan ngiyup ndok musolae Juret. Wong wedok nakal ngerti kan? PSK lho. Perempuan suka kelon. Ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Malah arek nom-nom ki lek ngarani I love you, mari dilapi tinggal mblayu. Nek bahasane Pak Kapolsek ya the lunte. Pak Camat the begengge. Iki tepak udan-udan ngiyup ndok musolae Juret. Juret tepak salat. Allahu Akbar, dasar wong wedok nakal. Ana wong salat lho ketok lah Juret iku lak ganteng ah. Ya kaya Pak Camat ngono lho ganteng. Sayang tekone telat. Iki wong wedok nakal iku kesengsem karo Juret, akhirnya masang jebakan. Juret sholat nih lo diumeti sampai awak ya apa nih lo gak cara saya ki ya tarian striplis to apa nih isi nih lo semua tak antemi sisan lo ngono iku bajunya disobek-sobek Juret kalau sampean gak mau ngelayani aku, awas aku bengok, sampean ditangkep wong kampung lho ya. Juret pancen wong alibat itu gak ngurus karo begenggek-begenggek ini gak ngurus. Akhirnya begenggek iso letang-letang. Klambine lho disuweki dhewe. Bengok-bengok. Jerit, tolong, tolong, aku diperkosa wong ngono. Saking dekne kepingin ngonoan ngono gak diladeni ambek juret. Malah memfitnah wong kampung ana arek wedok krungu suarane wong wedok nang jerit-jerit kaya ngono, kembrutuk. Suaranya itu dari musala, begitu di musala kok ada juret sama ada perempuan yang pakaiannya compang-camping. Gek perempuan tadi bengok-bengok, aku diperkosa karo wong iku, Pak. Aku mari diperkosa karo wong iku, Pak. Iki lho, Pak, tonton, Pak. Ngene. Nah, wong kampung wis wes gak klarifikasi, juret langsung diseret, digepuki, musolane dirubono, bakar. Langsung juret masukkan penjara. Keputusan dihukum mati. Entek-entekan waktu itu, subhanallah. Ngono gara-gara wani nang ibu ning larakno atine ibune. Wali lho iku kena fitnah koyo ngono. Wali temenan, titik wali murid. Wali temenan. Kena fitnah kaya ngono. Lah selama dalam penjara juret nangis menyesal, ya Allah, saya sadar ya Allah, ini karena dosa saya, kesalahan saya sama ibu saya. Saya minta kepadamu ya Allah, sebelum saya mati, pertemukan saya dengan ibu saya. Saya harus minta maaf pada ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, saya harus ketemu ibu saya untuk meminta maaf. Akhirnya juret dituruti permintaan terakhir. Ketemu ibu ini njaluk sepuro. Iki lho hebatnya ibu. Sak loro-loro atine ibu nang anak. Ketika anak gelem moro demek-demek njaluk sepuro, ya di sepuro. Makane jare wong Jawa tega lorone tapi gak tega. Ibu kadang ngamuk dikone anak, kon gak kena dituturi, minggat to, minggat temen ya digeleki. Nggih, mboten? Nggih. Makane anak gak iso bales ibu lak ngono. Hoi. Temenan ibu lho. Keto anak uripe bahagia, keto anak uripe mulya, keto anak iso dadi kapolsek, iso dadi camat. Ibu wis gak kepingin balesan napa-napa, alhamdulillah. Anakku iso dadi camat, anakku iso dadi kapolsek. Wis bahagiane luar biasa, gak kepingin balesan napa-napa. Gak kepingin. Hoi. Hoi. Akhirnya jarene ibune iya nak, iya ret, tak ngapura ya ret, tak sepura, tak sepura. Wis, begitu juret mau dihukum, rungokno, Bu. Nggih. Iki begenggek mau wis manak wisan. Nglairno ya kapiken wis manak ngono. Akhirnya juret minta permintaan. Apa permintaan terakhirmu sebelum hukuman dilaksanakan? Saya minta dipertemukan dengan perempuan yang katanya saya perkosa. Didatangkan itu perempuan dan sudah punya anak bayi. Akhirnya terus dipethokno karo nggawa anake. Subhanallah. Gusti Allah Maha Adil. Juret terus dawuh ini. Rungokno. Apakah aku betul-betul memperkosa ini perempuan sampai mempunyai anak atau tidak? Hari ini akan terbukti. Iki anak bayi iki lho. Karo juret didudul wetenge. Yi. Iye iki maksudnya bayi. Kok iye yai yang gitu. Dadi arek iku ditudul wetenge karo juret. Yi. Ngomongo. Sopo bapakmu? Kuasane Allah. Bayi iso ngomong. Ini termasuk satu dari empat bayi yang bisa bicara. Termasuk Nabi Isa barang iku toh. Bayi iki sing ngomong. Bapakku. Bayi iso ngomong ngono. Bapakku tukang angon. Ibuku ancen begenggek. Sering gatelen. Kepak ana arek angon dijak ngonoan. Terus ibuku blending dadi aku. Pak juret gak melu lapo-lapo. Demek ibuku ae endah. Pak juret cuma difitnah. Sing ngonoan karo ibuku tukang angon areke bengok nduk pinggir salon.